nipokee, zawadi ya kiyoyozi palipo joto, baridi unipepee. Tena baridi si nyingi kiasi usingizi mnilete, kitoka kazini uchovu mawazo nifanya ya pote. Hivi ushapendwa, manake nikipenda waga napenda kweli, woga wa kutendwa. Usihofu mimi si kama wale matapeli, basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe. Nishike nipinde nibebe nimenaswa na wewe. Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe. Chako cha mapenzi nishazama, uzaniisha ukitazama. Mimi wakupeke wengine apana, wanosema watasema sana. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu, zawadi yangu, zawadi yangu, zawadi yangu, zawadi yangu. Mafisi wasisoke, kulinde kutuze sarafu mikono ni usinipote. Niruhusu nikukandisha, umenishika baba. Unachotaka mini sawa, mananisha paga. Jamani penzi letu limepopea, nimepata wangu mina pepea. Kita usina ringa nkitembea, unavonipenda najichekea. Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe. Na wewe nishike nipinde nibebe nimenaswa na wewe. Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe. Baby nishike nipinde nibebe nimenaswa na wewe. Hakina chako cha mapenzi nishazama, uzaniisha ukitazama. Mimi wakupeke mwengine apana, wanosema watasema sana. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu.